السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Fikih Bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita bahas, kita sudah menyelesaikan kaidah tentang masalah ijtihad, pengantar seputar masalah ijtihad. Dan berikutnya, di kesempatan kali ini kita masuk kepada bab baru, bab tentang kaidah seputar masalah taklid dalam beragama. Ini merupakan pengantar tentang bagaimana bentuk taklid dalam beragama, agar kalaupun kita taklid, karena manusia pasti dia akan pernah melakukan taklid, kalaupun kita taklid, agar taklid yang terjadi bukanlah taklid buta. Baik. Bagi jamaah yang memiliki buku Fikih Bermadzhab, silahkan dibuka di halaman 237. Kita baca di halaman 237 bahwa pelengkap kajian tentang ijtihad adalah pembahasan tentang masalah taklid. Karena umumnya dua hal ini saling berpasangan. Dalam arti orang yang berijtihad akan diikuti orang lain yang taklid kepadanya. Seorang mujtahid akan diikuti oleh orang lain yang taklid kepadanya. Dan kebenaran ada orang yang mau mengikutinya, sebagaimana kebatilan juga ada orang yang mau mengikutinya. Likulli syai'in warithun. Segala sesuatu itu pasti ada orang yang akan melanjutkannya. Sehingga orang mau menyampaikan apapun, kemudian dia dijadikan sebagai tokoh, pasti akan ada orang yang mengikutinya. Di generasi umat ini, akan selalu ada orang yang taklid. Karena kemampuan umat Islam dalam memahami agama bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat mujtahid, sebaliknya ada yang sangat awam dalam masalah agama. Mereka bertingkat. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam dalam agama akan taklid kepada tokoh yang dia ikuti dalam beragama. Sehingga misalnya si A adalah orang yang dianggap sebagai tokoh dalam agama si B. Maka si B biasanya akan ikut kepada si A. Dan siapapun manusia pasti akan melakukan taklid. Sampai pun orang-orang liberal juga taklid. Yang mereka bilang bahwasanya kita punya kebebasan dalam berpikir, kita punya kebebasan dalam mengolah logika dan seterusnya. Tapi nyatanya mereka juga taklid. Sehingga mereka mengutip keterangan dari para orientalis, keterangan-keterangan dari orang-orang kafir. Lalu itu yang mereka jadikan sebagai acuan. Sehingga sebenarnya dalam masalah beragama, orang itu pasti akan ngikuti sebelumnya. Kalau dia nggak ngikuti A, dia akan ngikuti B, dan nanti dia akan ngikuti C. Makanya kita bisa lihat dalam banyak hal pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh liberal di Indonesia, sebagian besar adalah melestarikan madhab Qadariyah, atau madhabnya Mu'tazilah, atau pendapatnya para orientalis belakangan, yang mereka taklid kepada tokoh-tokoh tersebut. Sehingga manusia nggak bakalan bisa lepas dari yang namanya taklid. Sekarang coba kita lihat deh. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu memahami batasan masalah taklid. Agar kita tidak terjebak dalam bentuk taklid yang terlarang. Berikut ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait taklid. Tayyib. Yang pertama adalah pengertian taklid. Kata taklid berasal dari kata qallada yuqallidu, yang artinya memasang kilada. Ada benda yang disebut dengan kilada. Kilada artinya kalung. Memasang kilada, bahasa Arabnya qallada yuqallidu, memasang kilada. Artinya memasang kalung di leher. Kemudian secara istilah taklid didefinisikan dengan, ini kita kutipkan dari keterangan di Raudhatun Nadhir, kitab usul fikih yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Qabulu qawlil ghair min ghairi hujjah. Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Menerima pendapat orang lain tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Sehingga dia telan mentah-mentah pendapat orang lain itu. Korelasinya dengan makna bahasa adalah bahwa orang yang taklid diibaratkan binatang yang diberi kalung di lehernya, lalu dia mengikuti kemana pun si penggembala itu menariknya. Makanya disebut sebagai tindakan taklid, karena dia dikalungi sesuatu, lalu dia mengikuti kemana pun arah penggembala ini akan berjalan. Baik. Maka berdasarkan definisi ini, coba kita lihat perbedaan antara taklid, ittiba, dan ikhtiar. Tiga istilah dalam masalah beragama, ada taklid, ada ittiba, dan ada ikhtiar. Ada tiga istilah dalam memilih pendapat yang perlu kita bedakan. Tiga istilah dalam memilih pendapat yang tiga istilah ini perlu kita bedakan. Pertama adalah taklid. Dan tadi sudah kita sampaikan definisinya dengan mengutip keterangan di kitab Raudhatun Nadhir. Taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga dia mengikuti A, mengikuti B. Kenapa? Wes pokoknya madep mantep manut si A. Misalnya. Apapun yang dikatakan oleh si A ditelan mentah-mentah. Yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Berpendapat berdasarkan dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas yang diterima. Sehingga dia mengikuti dalil. Berpendapat berdasarkan dalil. Misalnya begini. Si A, dia mendapatkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berdasarkan hadis itu dia membuat sebuah kesimpulan. Oh, berarti berdasarkan hadis ini kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah X, Y, Z. Dan dia tidak mengikuti ulama siapapun di atasnya ketika dia memahami hadis ini. Maka apa yang dilakukan oleh si A disebut dengan ittiba. Sehingga ittiba adalah mengambil langsung dari sumbernya. Ini ada sumber dalil. Maka ittiba adalah mengambil langsung dari sumber dalil. Sumber dalil meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik. Kalau taklid, dia ngikuti orang yang berada di atasnya. Lalu orang di atasnya ini ngikuti siapa? Bagi orang yang taklid, dia nggak memperhitungkan. Pokoknya ikuti A aja. Taib. Dan A ini selain Nabi. Kalau mengikuti Nabi, masuk kategori ittiba. Karena dia mengambil langsung dari sumber. Sehingga sahabat yang mendengar keterangan dari Nabi Muhammad SAW, lalu dia ikuti, maka yang dia lakukan adalah ittiba. Namun ketika manusia generasi selain sahabat, kemudian dia mengikuti siapapun di atasnya, yang orang itu bukan dalil, maka status orang yang mengikuti ini adalah taklid. Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar berarti memilih salah satu pendapat ulama yang diyakini lebih mendekati dalil. istilah lainnya adalah melakukan tarjih terhadap pendapat itu. Dan ini mengikuti ulama di atasnya, tapi dengan mempertimbangkan kedekatan para ulama itu terhadap dalil. Berdasarkan definisi dan keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, orang yang berpendapat berdasarkan dalil bukanlah melakukan taklid. Orang ini tidak melakukan taklid. Tapi yang dia lakukan adalah ittiba. Sehingga tadi ya, dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Berarti sahabat. Lalu sahabat dengan mendengar dari Nabi SAW, dia melakukan sesuai konsekuensi apa yang dia dengar. Maka yang dilakukan oleh sahabat ini tidak kita sebut taklid kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah sumber dalil, maka yang kita sebut adalah, yang kita sebut sahabat ini menggunakan ittiba. Kita menggunakan istilah ittiba, bukan menggunakan istilah taklid. Ya, meskipun secara bahasa bisa dikatakan taklid kepada Nabi SAW. Tapi istilah taklid kepada Nabi SAW disebut dengan ittiba. Baik. Yang kedua, taklid berlaku bagi orang yang tidak mengetahui dalil, seperti orang awam. Adapun orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dalil, tapi dia mengikuti pendapat salah satu ulama, kemudian dia memahami bahwa pendapat itu lebih sesuai dengan dalil, tidak disebut taklid, namun ikhtiar atau tarjih. Istilah itu yang lebih tepat. Sehingga tidak dikatakan sebagai taklid, tapi dikatakan sebagai ikhtiar atau tarjih. Baik. Yang ketiga. Orang yang bertaklid hanya bisa mengikuti ulama mujtahid. Untuk itu, dia tidak boleh mengoreksi atau menilai benar dan salahnya karena dia tidak bisa memahami dalil. Orang awam ngoreksi ulama, coba. Bisa enggak? Oh, dia saja enggak bisa, enggak ngerti. Karena itu enggak mungkin orang awam mengoreksi ulama. Maka orang yang bertaklid, dia tidak boleh berkomentar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Kecuali kalau dia naik tingkatan, yaitu menjadi muttabi. Dia melakukan ikhtiar atau tarjih. Nah, itu bisa dia mengoreksi. Jadinya ada tiga tingkatan ya. Ittiba, kemudian tarjih atau ikhtiar, lalu tingkatan yang terakhir adalah taklid. Taklid dia tidak bisa koreksi. Tidak bisa koreksi. Hanya bisa mengikuti. Baik. Karena dia enggak ngerti. Kalau tarjih bisa menimbang. Bisa menimbang pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Dia bisa menimbang pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian dia ikuti siapa yang menurut dia, yang dia yakini lebih mendekati kebenaran. Kalau ittiba mengambil langsung dari sumber. Nah, mungkin kelasnya para ulama mujtahid, dia langsung melakukan ittiba. Dan kadang dia juga melakukan tarjih ketika ada beberapa pendapat di sana. Mengambil langsung dari sumber. Tayyib. Selanjutnya, kita beralih ke hukum taklid. Boleh enggak orang itu melakukan taklid? Apakah taklid itu dilarang secara mutlak atau bagaimana? Sekarang kita akan baca mengenai hukum taklid. Secara umum, taklid tidak terlarang. Taklid tidak terlarang. Terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil untuk dibuat kesimpulan hukum, terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil. Nah, orang awam yang tidak mampu memahami dalil ini tidak mungkin dia disodori dalil. Ini Al-Quran. Saya juga punya Pak Al-Quran di rumah. Bapak ngerti artinya? Tidak tahu, tapi saya punya terjemahannya. Ini hadis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Alhamdulillah saya sudah punya Pak. Bahkan saya punya terjemah Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Muslim. Saya punya itu terjemahannya. Masya Allah. Baik, Bapak sudah baca? Sebagian sudah. Kesimpulannya apa? Tidak bisa, saya tidak ngerti. Jadi orang awam sekalipun, dia sudah disodori buku dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa yang dia pahami. Karena kalau dia beralasan, saya tidak bisa bahasa Arab. Baik, silakan baca bahasa terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan. Sudah. Kita punya ya. Di perpustakaan apa ANB Channel ada. Ada juga Syarah Bulughul Maram. Karya siapa itu? Syekh Utsaimin kalau tidak salah. Itu juga ada. Sehingga sekarang buku-buku para ulama sudah banyak yang diterjemahkan. Coba sekarang kamu baca buku-buku itu yang sudah berbahasa Indonesia. Terus buat kesimpulan tentang hukum seputar masalah apa misalnya? Wudu ya, dengan agak rinci. Sulit dia, dia enggak bisa. Kenapa dia enggak bisa? Karena dia tidak bisa memahami secara utuh terhadap dalil yang dia baca. Meskipun sudah ada terjemahannya. Makanya umumnya orang yang tidak bisa bahasa Arab, susah untuk bisa naik tingkatan menjadi orang yang melakukan tarjih atau apalagi ittiba. Sehingga paling yang bisa dia lakukan adalah taklid. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, "Walam takhtalif al-ulama'u anna al-'amata 'alayha taqlidu ulama'iha wa annahum al-muradun biqaulillahi ta'ala." Para ulama tidak berbeda pendapat, artinya ijma', bahwasanya masyarakat umum alihat taklid, kewajiban mereka adalah taklid kepada para ulama'nya. Dan merekalah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Pernyataan yang semisal juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Dalam keterangan beliau di Majmu' Fatawa disebutkan, "Walladhi alaihi jamahirul ummah." Yang menjadi pendapat jumhur ulama, "Annal ijtihada jaizun fil jumlah." Bahwa ijtihad secara umum diperbolehkan. "Wat taqlidu jaizun fil jumlah." Taqlid juga secara umum diperbolehkan. "Wala yujibunal ijtihad ala kulli ahad." Dan enggak ada ulama yang mewajibkan ijtihad itu berlaku bagi seluruh manusia. "Wa yuharrimuna at-taqlid." Dan mereka mengharamkan taklid. Tidak ada ulama, atau di sini jumhur ulama tidak mewajibkan bagi setiap orang untuk berijtihad dan mengharamkan taklid. "Wala yujibuna at-taqlid ala kulli ahad wa yuharrimuna al-ijtihad." Juga sebaliknya. Jumhur ulama mengatakan taklid itu tidak wajib bagi setiap orang. Kemudian mengharamkan ijtihad. Sehingga mereka tidak mewajibkan bagi setiap orang untuk taklid dan melarang ijtihad. Sehingga dua ini, ijtihad dan taklid, kata Syekhul Islam, secara umum masing-masing boleh. Secara umum masing-masing boleh. Dan mereka tidak mengatakan semuanya harus ijtihad, tidak boleh taklid. Mereka juga tidak mengatakan semuanya harus taklid, tidak boleh ijtihad. Sehingga jumhur mengatakan secara umum baik ijtihad maupun taklid dua-duanya boleh. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berdasarkan rincian hukum taklid, maka ada taklid dibolehkan dan ada taklid yang tercela. Ada taklid yang dibolehkan dan ada taklid yang tercela. Taklid yang diperbolehkan adalah taklid yang memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana penjelasan di kitab Ma'alim Usul Fiqih antara halaman sekian sampai sekian dan kita sebutkan di bawah ini. Yang pertama, beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut. Satu, terkait kondisi orang yang taklid. Ada dua kondisi orang yang diperbolehkan untuk melakukan taklid. Dua kondisi orang yang dibolehkan melakukan taklid. Yang pertama, orang yang benar-benar bodoh atau tidak paham masalah agama. Contohnya orang awam tidak bisa memahami dalil untuk membuat kesimpulan hukum agama. Sehingga dalam masalah apapun terkait syariat, dia hanya bisa mengandalkan keterangan orang lain. Sudah disodori buku berbahasa Indonesia, tapi dia nggak paham. Tayib, orang seperti ini jelas dia harus taklid. Yang kedua, orang yang dalam keadaan tidak mampu melakukan ijtihad. Contohnya, ulama yang ditanyai terkait masalah tertentu. Si penanya butuh jawaban segera. Jika ulama tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk berijtihad, beliau taklid dengan fatwa ulama yang lain agar beliau bisa segera memberi jawaban kepada si penanya. Sehingga, Pak Ustadz, ini tolong segera diberi jawabannya. Saya besok sudah harus ada jawabannya. Saya butuh waktu untuk mempelajari ini. Berapa lama, Pak Ustadz? 5 hari. Tapi besok sudah harus ada jawabannya. Ya, kalau begitu mohon maaf, saya nggak sanggup. Cuman, ya, saya pernah mendengar Ustadz Fulan mengatakan seperti ini. Kalau kamu mau ambil, silahkan. Nah, beliau sebenarnya punya keinginan untuk mempelajari sendiri. Dengan mempertimbangkan berbagai macam dalil dan pendapat para ulama. Namun, ya, dalam posisi ini, ketika mendesak untuk segera ada jawabannya, akhirnya diberilah jawaban, namun dengan mengikuti pendapat ulama yang lain. Apa hukumnya? Diperbolehkan. Dan itu yang sering kita lakukan. Maka kadang ada orang tanya, terus kita comotkan fatwanya Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Utsaimin, atau fatwa masyayikh yang lainnya. Dr. Fulan mengatakan seperti ini, Syekh Fulan mengatakan seperti ini. Silahkan. Tayyip, ini keadaan yang pertama. Sehingga di keadaan yang pertama ini, orang yang orang yang benar-benar bodoh, tidak tahu agama, dan yang kedua, tidak memungkinkan untuk melakukan ijtihad. Kemudian, sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Kondisi orang yang menjadi tujuan taklid. Haruslah orang yang dikenal berilmu. Memiliki sifat amanah, berkomitmen dengan agama, dan bukan orang yang memiliki penyimpangan dalam beragama. Bukan orang yang punya pemahaman menyimpang. Kalau dia orang Mu'tazilah atau orang Syiah, maka jelas tidak boleh dijadikan sebagai tujuan taklid. Artinya yang ditakliti. Tujuan taklid berarti yang ditakliti. Anda terjemahkan sendiri ya. Dia jadi sasaran taklid. Sehingga orang ini adalah seorang tokoh, maka jadi sasaran taklid. Syaratnya, dia dikenal berilmu, memiliki sifat amanah, berkomitmen dengan agama, dan bukan orang yang punya penyimpangan. Kita hitung ya. Dia berilmu, memiliki sifat amanah, komitmen dengan agama. Ada orang yang berilmu, tapi dia tidak komitmen dengan agamanya. Penyimpangannya banyak. Dia bilang A, dia sendiri melanggarnya. dia bilang B, dia sendiri melanggarnya. Maka orang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan taklid. Dan bukan orang yang memiliki penyimpangan. Kalau dia punya penyimpangan, baik dalam pemikiran maupun dalam karakter. Misalnya, hobi berzina, waliyadzubillah. Hobi minum khamr, waliyadzubillah. Atau dia hobi melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Dia punya penyimpangan. Maka seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan taklid. Yang ketiga, pendapat yang diikuti dalam taklid tidak bertentangan dengan dalil nas. Dalil nas itu dalil tegas. Nas artinya dalil tegas. Artinya dalil yang dia tidak bisa ditakwil kepada yang lain. Baik nas Al-Quran, hadis maupun nas ijma' ulama. Contoh, zina itu haram. Itu nas. Tidak mungkin bisa dibantah. Terus, kalau kemudian ada tokoh yang mengatakan boleh zina dengan konsep milkul yamin. Milkul yamin kan artinya perbudakan. Sehingga yang penting pokoknya mereka saling ridho. Ya jelas saling ridho namanya zina. Kalau tidak, pemerkosaan. Maka dalam hal ini, hukumnya boleh. Kata dia. Akhirnya ada sebagian mahasiswa yang ikut-ikutan. Dan kita tidak tahu ya, kenapa seperti ini ada yang ikuti. Maka benar apa yang dikatakan ulama. Likulli syai'in waris. Orang buang apapun itu pasti ada yang nemu. Buang puntung rokok aja lah ada yang nemu. Puntung rokok pak coba. Itu kan sampah. Orang buang puntung rokok itu ada yang nemu. Bahkan buang sampah aja ada yang nemu. Maka kalau orang berpendapat dengan pendapat, ya mohon maaf, boleh dikatakan dalam kurung sampah, ada yang nemu. Ada yang mau ngambil. Likulli syai'in waris. Dan hakikatnya kalau seperti ini diterima pendapatnya, bahwa dengan konsep milkul yamin, itu kan sebenarnya mengembalikan wanita jadi budak. Sejak kapan? Katanya anti perbudakan. Tapi ini malah wanita diperbudak. Dengan boleh berzina dan seterusnya. Waliyadzubillah. Sebenarnya orang yang seperti ini tidak selayaknya ya. Dia diberi posisi. Baik. Kemudian yang keempat, tujuan taklid adalah dalam rangka mengikuti kebenaran. Bukan membenarkan semua yang diikuti. Bedakan dua hal ini. Tujuan taklid adalah dalam rangka mengikuti kebenaran, bukan membenarkan semua yang diikuti. Maka kalau yang saya ikuti, dibela pasti benar. Yang diikuti lagi, dibela pasti benar. Keliru. Tapi niat yang lebih tepat ketika orang melakukan taklid adalah, saya melakukan seperti ini untuk mengikuti kebenaran. Karena saya yakin, Ustadz Fulan ini, insya Allah orangnya komitmen dengan agama, orangnya amanah. Saya tidak melihat adanya penyimpangan dari beliau. Karena orang ini gak bisa menilai kan. Cuman dari sisi lahiriah, insya Allah ini orang baik. Dengan standar itu, sudah bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengikuti tokoh tersebut. Jadi, ini beralasan nih. Kenapa Bapak ikuti itu? Karena menurut saya mas, beliau ini orang yang punya ilmu dalam bidang ini, dalam bidang fak ini. Yang kedua, beliau ini orangnya amanah, bukan penipu. Yang ketiga, orangnya komitmen dengan agama. Yang keempat, beliau adalah orang yang tidak punya pemahaman yang menyimpang. Insya Allah bisa dijadikan sebagai sasaran taklid. Oleh karena itu juga ada orang yang taklid dengan pendapat Syiah, lalu setelah belajar, dia mendapatkan pencerahan bahwa pendapat si B lebih mendekati kebenaran, maka dia harus pindah ke pendapat si B. Ketika dia mendapatkan pencerahan. Sebab orang kan kadang ketika belajar itu, terus jadi tahu yang sebelumnya tidak dia tahu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima. Catatan yang kelima. Tidak boleh menjadikan ulama yang menjadi sasaran taklid tidak boleh menjadikan ulama selayaknya nabi. Yang dia yakini semua pendapatnya benar dan maksum dari semua kesalahan. Sehingga kalaupun Anda taklid kepada Imam Syafi'i, tetap Anda tidak boleh mengatakan Imam Syafi'i adalah seperti nabi. Atau tidak boleh disikapi sebagaimana layaknya nabi. Jadi ada dua keadaan ya. Diyakini sebagai nabi, atau disikapi sebagaimana layaknya nabi. Dua-duanya tidak boleh. Kalau diyakini sebagai nabi, ini kekufuran. Karena berarti dia punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu mengingkari kebenaran Al-Quran. Yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Khatam bagi para nabi. Atau yang kedua, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua adalah bukan meyakini imam ini sebagai nabi, tapi yang kedua adalah menyikapi imam itu sebagaimana layaknya nabi. Sehingga apapun yang dikatakan sang imam, pasti dibenarkan. Syekhul Islam menjelaskan, وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ وَلِيُّ اللَّهِ يَجُوزُ أَنْ يَغْلُطَ لَمْ يَجِدْ عَلَى النَّاسِ الْإِيمَانُ بِجَمِئِ مَا يَقُولُهُ مَنْ هُوَ وَلِيٌّ لِلَّهِ لِأَلَّا يَكُونَ نَبِيًّا. Para wali Allah, mungkin saja dia salah. Mungkin saja dia berbuat salah. Oleh karena itu, manusia tidak wajib untuk mengikuti semua yang disampaikan oleh wali Allah. Agar kedudukannya tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Agar kedudukan sang wali itu tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Jadi, kalaupun Anda mengikuti satu ulama tertentu, jangan diaminkan semua. Sesekali waktu mengikuti B. Saya itu condong banget sama A. Sehingga apapun yang dikatakan oleh A, ngikut dia. Tapi jangan semua. Apapun yang diucapkan A, sami'na wa atho'na. Oh jangan. Ini nanti ada kesan menyikapi A sebagaimana layaknya nabi. Sesekali Anda tinggalkan pendapat A, pindah ke B. Kadang pindah ke C. Agar tidak A ini tidak disetarakan sebagaimana layaknya nabi. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah catatan-catatan ini saya harap agar dimengerti oleh kaum muslimin berkaitan dengan batasan-batasan taklid. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk pertemuan yang berikutnya, nanti kita akan bahas ini. Orang yang taklid bebas hisab atau tidak. Dalam arti, jika benar dapat pahala, kalau salah dosanya ditanggung oleh imamnya. Apakah seperti itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ragil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar ada tasawuf yang hak Dan apakah benar Imam Ibnu Taimiyah membagi dua tasawuf, yaitu yang hak dan batil? Mohon penjelasannya berkaitan dengan tasawuf Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau berkaitan dengan keterangan Syekhul Islam, saya belum mendapatkan. Mungkin nanti coba saya cari lagi. Tapi ini dari keterangan yang disampaikan oleh salah satu doktor yang beliau sangat membidangi bidang tasawuf, yaitu Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Muhammad Utsman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa tasawuf yang ada di alam raya ini memang secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasawuf dalam pengertian sikap yang lebih mengedepankan zuhud, wara', dan tidak banyak berinteraksi dengan kehidupan dunia. Sehingga orangnya lebih banyak fokus dengan ibadah, lebih banyak fokus dengan urusan ilmu, dan seterusnya. Lalu mereka banyak memberikan nasihat-nasihat dan saran berkaitan dengan masalah kehidupan dunia. Dan tasawuf jenis ini dialami oleh beberapa ulama kibar di masa silam, termasuk juga dialami oleh beberapa sahabat. Contohnya siapa, Pak? Misalnya Ibrahim bin Adham. Beliau dikenal sebagai ulama yang Masya Allah sangat zuhud. Kemudian Fudail bin Iyad, termasuk salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam masalah zuhud. Dan beberapa tokoh yang lainnya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang menjadi imam dalam masalah hidup zuhud. Mereka sangat terbatas kehidupannya. Mereka sangat terbatas interaksinya dengan dunia. Nah, tasawuf jenis ini adalah tasawuf dalam arti apa? Sebatas bagaimana menjaga hidup agar tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dunia. Meskipun dalam waktu yang sama, ada juga orang yang punya penyimpangan memiliki prinsip seperti ini. Dia seorang yang zuhud. Beberapa tokoh Khawarij itu orangnya sangat zuhud. Ahli ibadah, zuhud. Tapi dia punya pemikiran yang menyimpang, mengkafirkan orang lain. Beberapa tokoh Syiah juga punya kondisi yang sama. Dia orang yang zuhud terhadap masalah dunia, tapi tidak zuhud dalam masalah berdusta. Dan ada juga tokoh-tokoh yang punya akidah yang menyimpang, dia zuhud. Sehingga untuk zuhud jenis ini, dalam arti dia meninggalkan kehidupan dunia, bisa dilakukan oleh orang yang memiliki akidah yang lurus, dan juga terkadang dilakukan oleh orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Bahkan, jangankan muslim, non-muslim saja bisa. Anda coba lihat ya, para resi, resi itu ada di agama apa? Ya, mereka tokoh agama di agama yang lain, selain Islam. Entah mungkin agama A, agama B, kadang bisa jadi dia zuhud. Biksu misalnya. Atau bahkan di agama Nasrani sendiri ada yang disebut dengan Rijaluddin. Apa itu Rijaluddin, Pak? Manusia-manusia agama. Tokoh-tokoh agama. Yang dia hanya tinggal di tempat ibadah dan dia tidak melakukan interaksi dunia. Dan dulu para pendeta di masa silam melakukan praktek kerahiban, rohbaniyah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tidak nikah itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. وَرَهْبَانِيَّتَنِ بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Dan salah satu di antara bentuk yang dilakukan oleh para pendeta Nasrani adalah rohbaniyah. Coba kita lihat. ada di surat Al-Hadid ayat 27. Di Al-Hadid ayat 27. Coba Anda lihat di baris yang ketiga. Tsumma qaffayna 'ala atharihim, baris yang pertama. Bi rusulina, baris yang kedua. Fi qulubihim, fi qulubil ladzina taba'uhu, baris yang ketiga. Nah, lanjutannya itu. Ada kalimat warahbaniyatan ibtada'uha. Ini kalau kita baca kan ada nun wasal di belakang alif ibtada'uha. Sehingga kita baca dengan nyambung warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan salah satu di antara yang dilakukan oleh para pengikut ajaran Nasrani adalah ajaran rohbaniyah. Yang kata Allah, ibtada'uha, itu bid'ah yang mereka buat. Maka tabnaha alaihim, aku tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan rohbaniyah itu. Tidak nikah sampai mati. Illa batigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Orang Nasrani yang melakukan rohbaniyah ini, melakukan rohbaniyah dalam rangka mencari ridha Allah. Namun kata Allah realitanya, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Namun mereka tidak bisa menjaganya dengan penjagaan yang baik. Bocornya banyak. Ya. Kebocorannya banyak. Di dekat tempat studio ANB, ada sebuah gereja. Dan kurang lebih jaraknya mungkin 500 meter ada. Ya, sekitar 500 meter, 500 atau 600, nggak sampai sekilo. Cuma nyebrang sungai jadi agak muter ya. Dan informasi yang saya dapatkan dari tetangga dekat situ yang salah satu jamaah dari ANB, disebutkan di dalam itu ada seorang ruhban, ada rahib, ada pendeta, yang dia nggak pernah keluar dari gereja. Dan dikirimi makanan oleh warga sekitar yang Nasrani. Sehingga setiap hari dirangsum tuh orang ini. Dikirim makanan setiap hari. Beliau tidak keluar. Beliau menjadi rijaluddin yang hanya tinggal di dalam, fokus untuk beribadah kepada sesuai dengan keyakinannya. Dan dia tidak bekerja, tidak berinteraksi dengan dunia, dan seterusnya. Baik, intinya begini. Jadi, untuk tasawuf jenis ini dilakukan oleh siapapun, baik oleh muslim bahkan non-muslim, baik orang yang lurus maupun orang yang menyimpang. Nah, tasawuf jenis inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, tasawuf yang dilakukan oleh sebagian ulama Ahlussunnah. Baik. Yang kedua, tasawuf dalam arti sebagai pemikiran. Tasawuf yang sudah dalam posisi sebagai pemikiran. Untuk tasawuf yang sudah berposisi sebagai pemikiran, maka mereka mengedepankan adzauq. Tasawuf sebagai pemikiran. Tasawuf sebagai pemikiran, mereka lebih mengedepankan adzauq. Zauq. Az-zauq tulisannya begini. Apa itu az-zauq? Az-zauq artinya perasaan, dominan perasaan. Sehingga standar agama itu dikembalikan kepada zauq. Menurut dia kok perasaannya kayak gini diambil. Perasaannya seperti ini diambil. Kalau perasaannya bagus diambil. Perasaannya kurang bagus ditinggal. Itulah adzauq. Makanya jadinya ketika tasawuf itu menggunakan prinsip adzauq, pecahnya berkeping-keping. Pecahnya aliran tasawuf ini berkeping-keping. Sehingga tasawuf ada aliran tilmisani, ada aliran naksabandi, ada aliran nadhir. Itu yang di Indonesia ya. Ada nanti aliran ini dan aliran ini. Maka tasawuf ketika menjadikan standar agamanya itu adzauq, mereka menjadi banyak sekali sekte yang beragam dan jumlahnya banyak sekali. Saya pernah dapat selebaran ya, pohon tasawuf. Jadi sekte tasawuf itu dari yang awalnya cuma sekian, terus pecah lagi jadi kecil-kecil, pecah kecil-kecil, di bawahnya itu banyak sekali, kayak akar gitu. Saya dapatkan selebaran itu waktu umroh ya. Dan sempat saya simpan, cuman lupa nyimpannya di mana. Dan itu menjelaskan tentang aneka aliran-aliran tasawuf. Karena yang namanya perasaan, Pak, yang namanya rasa, dzauq, itu kan satu orang dengan orang yang lain bisa beda. Sehingga tokoh ini merasa cara zikir yang benar tuh kayak gini. Nah, jadi dari sinilah kemudian kita bisa lihat ya. Kadang ada orang yang cara zikir atau cara ibadah, kemudian keyakinan, itu berbeda-beda, beragam nih. Berbeda-beda. Ada yang cara zikirnya sambil menari. Dia pakai, apa ini? Baju kayak wanita itu. Itu baju apa namanya? Kemudian dia pakai peci yang tinggi, terus dia menari gitu. Sambil menari, muter-muter. Yang mereka sebut tarian mabuk cinta. Ada yang tasawuf, ketika dia berzikir tuh badannya bergoyang, muter gini. Badannya bergoyang. Ada juga yang ketika zikir gini-gini, goyang-goyang. Ada yang goyangnya begini, ada yang goyangnya gini-gini. Ada juga yang ketika berzikir gini-gini. Dan ada kan banyak aneka video-video tasawufnya. Nah, itulah dzauq. Sehingga tergantung siapa yang ngajarin. Kalau tokohnya ngajarin kayak gitu, menurut tokohnya ini kok enak. Ini yang bisa, ini yang menyebabkan saya menjadi terasa nyaman. Diikuti. Akhirnya mereka pecah menjadi banyak, banyak aliran sufi. Nah, yang jadi pertanyaan, terus dari sekian banyak ini yang benar yang mana? Wong semuanya berdasarkan dzauq. Menurut A ini yang benar, menurut B ini yang benar. Terus yang benar yang mana? Makanya kalau tasawuf sudah berada dalam posisi sebagai pemikiran, lalu mereka menjadikan standar kebenaran adalah pada apa yang menjadi perasaan bagi tokohnya. Ini jelas bisa kita katakan standar ini tidak bisa kita terima. Tidak benar standar kayak gini. Standar kebenaran bukan perasaan. Standar kebenaran adalah Al-Quran, hadis, kemudian ijma' para ulama, dan kias yang bisa diterima. Tapi yang dohir tidak demikian. Mereka tidak menggunakan itu. Betul mereka menerima Quran, tapi mereka tidak menggunakan Quran sebagai standar. Lebih kepada dzauq. Sehingga jadinya berbeda-beda aliran tasawuf itu. Tayyib. Semoga bisa dipahami ya. Jadi tasawuf ada pada masalah sikap, di mana ada orang yang lebih mengedepankan prinsip zuhud, dan ada tasawuf dalam pengertian sebagai pemikiran yang ini punya standar dalam beragama dengan standar yang berbeda. Wallahu a'lam. Ustaz, sebagai orang awam, kalau taklid ke beberapa ustaz, apakah diperbolehkan? Contohnya, tentang sholat, ikut ke Ustaz A sedang untuk hal muamalah, atau lainnya ke Ustaz B, atau juga yang lainnya lagi. Nah, insya Allah nanti kita bahas itu ya. Jadi, berkaitan dengan standar dalam taklid itu seperti apa. Tadi kita baru membahas tentang beberapa catatan terkait masalah status hukum taklid. Sehingga kita berikan rincian bahwa orang awam tidak bisa menilai. Kemudian taklid itu tujuannya adalah untuk mengikuti kebenaran, bukan membenarkan apa yang diikuti, dan seterusnya. Namun kemudian nanti bagaimana standar orang yang boleh diikuti, lalu boleh enggak taklid secara parsial dalam urusan muamalah saya ngikuti, misalnya di Indonesia, saya dalam urusan muamalah lebih ngikut Dr. Erwandi. kalau dalam masalah fikih sholat, saya lebih ngikut Ustadz Aris Munandar. Kalau dalam masalah fikih, apalagi Syafi'i, Anda ngikut Ustadz siapa lagi? Jadi, ngikuti beberapa Ustadz, taklid secara parsial, itu boleh atau tidak? Insya Allah nanti kita bahas, dan secara umum boleh, selama Anda bisa menimbang bahwa pendapat tokoh ini yang lebih dominan mendekati kebenaran. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Setelah saya mendengarkan hukum bunga bank ternyata riba, saya pisahkan bunga bank di salah satu rekening saya. Terkumpul sangat banyak, karena saya hitung dari awal kami menabung. Tapi saya berbeda pendapat dengan suami. Bagi saya haram, bagi suami tidak. Tapi sebagai istri, saya sudah berusaha sampaikan. Tetapi suami belum bisa nerima. Akhirnya saya biarkan saja itu bunga bank di salah satu rekening saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Kalau itu rekening pribadi Anda sebagai istri, Anda punya hak untuk mengelola sendiri tanpa harus meminta pertimbangan kepada suami. Sehingga istri punya harta haram, maka istri harus keluarkan harta haram itu tanpa nunggu ridho suami. Dan mentaati suami dalam hal yang maksiat, mentaati suami dalam hal maksiat, tidak bisa diterima. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam urusan yang isinya bermaksiat kepada khaliq. Dalam urusan hukum, hierarki itu dihargai. Ada hukum yang lebih tinggi dan ada hukum yang lebih rendah. Maka hukum yang lebih tinggi lebih didahulukan daripada hukum yang lebih rendah. Dan jelas aturan Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan aturan semua manusia. Oleh karena itu, setelah Anda berhasil melakukan perhitungan nilai riba yang akan Anda keluarkan, kemudian Anda tahu nominalnya, sudah, dan duit itu ada, silahkan segera dikeluarkan. Dalam rangka untuk membebaskan diri dari riba. Ingat yang dikeluarkan bunganya ya, bukan pokoknya, pokoknya nggak usah ikut. Bunganya setelah dipotong pajak bunga. Misalnya Anda dapat bunga di bulan Januari tahun 2000 misalnya. Sekarang berarti kan sudah 22 tahun. Januari tahun 2000 bunganya 100.000. Pajak bunganya 10%, 10.000. Nah, nanti tahun bulan berikutnya Februari, Anda hitung seperti itu terus. Ketemu nilai berapa, itulah yang dikeluarkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau tanya, apakah kalau setiap sedekah itu harus ada niat sedekah untuk diriku dan kedua orang tua? Sedekah. Kalau niatan kami, semuanya tujuannya kan untuk kebaikan di akhirat. Bagaimana kalau lupa misalnya tanpa pokoknya jadi kita gitu? Tapi ini bagaimana ini penjelasan? Baik, yang saya tangkap adalah apakah sedekah harus ada niat? Bagaimana kalau ada orang bersedekah tapi tidak ada niat, begitu? Apakah bisa bernilai sedekah? Jawabannya, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya yang namanya amal itu harus diiringi dengan niat. Keberadaan amal itu karena niat. Oleh karena itu, jika disebut sebagai amal, ya, maka harus ada niat. Sehingga disebut sebagai amal sedekah, ya harus ada niat. Niat sedekah. Bagaimana kalau misalnya tidak berniat? Ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis tentang orang yang menanam pohon ya. Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Ini hadisnya, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon, menanam tanaman, kemudian ma ukila minhu, lalu dimakan, mungkin dimakan kelelawar, dimakan codot, atau dimakan binatang, atau ada yang dicuri, wa ma suriqa, atau yang dicuri. Ini semuanya jadi sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Fala yaghrisul muslimu gharsan." Seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman apapun, fayakulu minhu insanun, lalu dimakan oleh orang. Ada orang lewat ngambil. "Wala dabatun," ataupun dimakan oleh binatang atau oleh burung, "illa kana lahu sadaqan, illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah." Maka itu akan menjadi sedekah baginya di hari kiamat. Tayyib. Dan wallahu a'lam, berdasarkan hadis ini, yang namanya dicuri itu kan pasti tidak punya niat kan? Saya nanam ini dengan niat biar dicuri orang, ada nggak? Sehingga orang nanam durian atau nanam lombok di pinggir jalan, pas lagi mahal-mahal. "Pak, kok nggak dijagain pak? Saya sudah berniat untuk dicuri orang." Mungkin bukan niat itu, tapi dia berniat direlakan siapapun yang mau ngambil silahkan. Kalau itu betul. Tapi kalau niat dicuri, tidak ada. Sebab yang namanya dicuri pasti di luar kesengajaan pemilik. Nah, wallahu a'lam, berdasarkan ini, ada satu kondisi di mana amalan itu tetap bernilai sedekah, meskipun dia tidak berniat. Kami memahami terjadi ketika seorang muslim dirugikan sesuatu, kemudian dia ikhlas. Maka, saat dia mengikhlaskannya itulah bernilai sebagai sedekah. Nah, sehingga kalau Anda menjumpai hal seperti ini, sandali hilang, atau barang Anda hilang, kemudian Anda tahu ini pasti diambil orang. Lalu di tengah itu Anda mengikhlaskan, ya sudah, semoga jadi tabungan saya di akhirat. Insya Allah itu bernilai sedekah. Sehingga saat proses hilang, mungkin gak ada niat. Tapi ketika Anda merelakan, saat proses merelakan itulah jadilah amal sedekah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.